وأهم العلوم وأنفع العلوم, ilmu paling mulia, paling penting dan paling bermanfaat, sehingga mempelajarinya ini harus jadi prioritas utama kita. Harus jadi prioritas utama kita. Dan karena kejayaan kita ini juga berhubungan erat dengan sejauh mana kita merealisasikan tauhid. Sejauh mana kita merealisasikan tauhid. Itu yang sudah terbukti berulang kali dalam sejarah. Bagaimana dahulu bangsa Arab ketika mereka masih tenggelam dalam syirik, dan bagaimana mereka setelah menjadi orang-orang yang bertauhid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, sesaat sebelum meletusnya perang besar antara kaum muslimin dengan imperium Persia, sempat terjadi negosiasi. Ketika itu pihak Persia minta agar kaum muslimin mengirim utusan mereka untuk negosiasi, ingin tahu ada apa sih maksudnya datang ke sini. Maka dikirimlah seorang sahabat yang namanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata si perawi, ra'aituhu ash'ar awar. Saya masih bisa membayangkan sosoknya Mughirah ini. Rambutnya gondrong, banyak rambutnya, awar. Apa artinya awar? Nek picek itu masih sebelah. Nek dua-duanya bukan picek namanya. Jadi buta picek matanya. Ketika Mughirah ini dikirim, ini sampai jam berapa nih? Kau mati jam berapa? Wah, 2 menit lagi komat. Ya udah, minggu depan aja kalau gitu ceritanya. Panjang soalnya. Tapi intinya begitu. Jadi ingatkan saya, minggu depan saya akan lanjutkan ini kisah yang sangat dramatis sekali dan menunjukkan betapa hebatnya pengaruh dari tauhid itu. Nah, mudah-mudahan dengan mukaddimah ini kita jadi nggak Nah, kita jadi semangat untuk belajar tauhid, ya, sehingga kita mau meluangkan waktu kita, bukan menyisakan tapi meluangkan, karena emang ini perlu menjadi fokus. Ilmu-ilmu yang lain ini jadikanlah sebagai sampingan, yang penting ini dulu. Ini ilmu yang bisa memfungsikan kita sebagai manusia, bukan sebagai hayawan. Karena kalau kita nggak bisa berfungsi sebagai manusia dengan menjadi seorang yang muwahid, maka kita ini sama di mata Allah dengan hewan, bahkan lebih jelek lagi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum awal, lebih sesat dari binatang itu kalau kita nggak bisa berfungsi sebagai manusia dengan tauhid. Karena itu kita harus luangkan waktu ini, dan ini adalah salah satu cara kita untuk mempelajari tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi antum sekalian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.